Dang Kiai Lurah Semar, oh. sapranaane mulat kepon-kepon. Tegalan arena ren. Om sami ngunduh tarupa sendonan sarwi joget genti genti kekugek mel mel sadulito lae lae layak perenjake padha nganter jebul asung sasmito menawa padukuan karawan prayagung sarimbit mestine aku sing sowan ewadene malah iki momong aku padha rawuh wangune karo tilik desa. Emangke to Gus Ndara Kulangka Wijaya. Sami wilujeng rawuh ndika Gus enten griya kula ngriki nggih Den. Wa Badranaya sampun kula tampi paring prembagenipun Wa Badranaya. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wa. Mangke kriyen. Dika kok ngowah-owahi adat. Adate ora tau basa mlipir mung jangkar marmer marmer. Hewa dene kok saiki kok basa kalih kula. Ampun kok ngoten iki nggih. Mboten apik niku. Ampun ngowah-owahi adat. Mpun kaya abate mawon. Kaya abene mawon. Kok dadak basa niku napa pamriye? Wo. Kepareng ngawana yang toko sepisan menika nampi anggen kula basa wa. Karana kula ngrumaosi mudha tumaruna. Saha kula ngrumaosi menawi tanpa wonten tuntunanipun Wa Badranaya. Mbok menawi kula mboten badhe saged lumampah dhateng margi ingkang anjuk dhateng leres. Nggih, nggih. Yen pancen sampeyan ngrumangsani kaya ngoten niku becik dipun tulak para muda sanese. Tegese bocah enom ora lali karo wong tuwa. Mung tansah ngaosi karo wong tuwa niku apik. Pantes dipun tulak. Dorong torjo sampai.